Sosok wanita yang getarkan rasa, senyum ramah mencuri pandangku, paras indah butakan hatiku. Aku merasa aku harus mendapatkan hatimu. Bila ada kesempatan, aku kan menyatakan, kan ku katakan kepada dunia.